تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Ini riwayatnya dan bagaimana ilmu itu di tengah para ulama terdahulu. Jadi ilmu itu salah satunya dalam bentuk bertanya. Iya. Mau dapat ilmu dari guru, kadang guru itu menyampaikan riwayat, menyampaikan sesuatu apa yang ini disampaikan. Tapi si murid kadang ada pertanyaan tertentu. Nah, kalau ada hal tertentu dia tanya kepada guru. Seperti di sini Rabi'ah ibn al-Ghaz bertanya tentang bagaimana puasa Sya'bannya atau puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka Aisyah menjawab. Ini madrasahnya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu bukan sembarang perempuan ya. Aisyah itu mencetak generasi yang mengukir sejarah. Makanya murid-murid Aisyah itu bertebaran di mana-mana. Di berbagai penjuru negeri di masa itu. Coba bayangkan datang orang-orang Kufa, orang-orang Basra, orang-orang Mesir, orang-orang Mekah. Datang ke Medina. Karena Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, rumahnya di Medina. Maka mereka datang kepada Aisyah mendengar hadis kepada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah menyampaikan banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanya apa saja disebutkan. Bahkan kadang sebagian sahabat menyampaikan sesuatu datang kepada orang-orang, kepada Aisyah menanyakan apakah benar seperti ini. Kadang Aisyah membenarkan, kadang Aisyah menyelisihinya. Itu terkait dengan ilmu yang berjalan di tengah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini dari keistimewaan ya, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi itu diizinkan diberi perkecualian, bahasa lainnya diberi kekhususan, boleh beristri lebih dari empat? Karena ada perbuatan-perbuatan Nabi, sunnah-sunnah Nabi itu dilakukan di dalam rumahnya. Yang bisa menukil hal tersebut cuma istri-istrinya. Makanya beliau punya banyak istri untuk menukil sunnah-sunnah beliau dari dalam rumah juga. Itu salah satu dari sebab atau dari hikmah beliau diberi kekhususan beristri boleh lebih dari empat. Adapun umatnya itu haram dia punya istri lebih dari empat. Jelas ya, jangan ada yang berkata oh ini kan sunnah Nabi, Nabi punya istri 11 ya, mau beristri 11 juga. Nah, ini tidak boleh ya, haram itu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya membolehkan paling maksimal 4 saja untuk laki-laki. Baik.